They on side quest. Cloud, this shit whack. Jauhri ayo caralah denganku. Nanti ku bawa ketawa mamu. Atau hartono selalu baru. Aku jajanin coplok, eh kalau kau mau. Jauhri ayo caralah denganku. Nanti ku bawa ketawa mamu. Atau hartono selalu baru. Aku jajanin coplok, eh kalau kau mau. Tak sengaja temukanmu di micet. Kamu menarik ya langsung aku chat. Ternyata kolokasinya sama. Ternyata kita cuma tetangga. Aku selalu terbayang kamu. Andai kau kekelitian denganku. Janjiku bakal jajanin kamu sesuai keinginanmu. Ya, ya. Ku kan beri apapun demi kamu. Walau itu mustahil bagiku. Cloud, this shit whack. Jauhri, ayo caralah denganku. Nanti ku bawa.